ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيل لأهل الكفر والنفاق. Dan yang termasuk ibadah kepada Allah dan juga ketaatan yaitu senantiasa mendakwahkan atau menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan juga melarang atau mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, tentunya bihasab al-imkan, ya, sesuai dengan apa kemampuan. Begitu pula wal jihad fi sabilihi, berjihad di jalan Allah terhadap orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Jadi fal mu'minun yaqumuna bil jihad fi sabilillah li ahli al-kufri wa li ahli an-nifaq. Tentunya orang-orang yang beriman itu mereka berjihad di jalan Allah terhadap orang kafir itu dengan as-silah, dengan senjata, wa li ahli an-nifaq dan juga terhadap orang munafik itu bil lisan, dengan hujjah. Li'alla yantashir al-kufr, ya, agar tidak tersebar bentuk kekufuran atau kekafiran. Wa yakhtafi al-iman, dan jangan sampai keimanan itu menjadi sirna, menjadi hilang, menjadi tersembunyi. Wayadul al-muslimun, dan jangan sampai orang-orang Islam itu kaum muslimin menjadi terhina. Wayaisu al-kuffar, dan jangan sampai orang-orang kafir dia menjadi kuat, menjadi kokoh. Fala budda minal jihadaini, tentunya harus ada dua jihad ini, yaitu jihad al-kuffar minal kharij, itu kita melawan orang kafir, yang berjihad dengan orang kafir dari luar, wa jihad al-munafiqin minad dakhil, dan juga berjihad terhadap orang-orang munafik dari dalam. Fal munafiqun ya'ishuna mal muslimin. Karena orang-orang munafik itu mereka hidupnya dengan orang-orang muslim. Ya. Wa yas'umuna anna muslimun, bahkan orang muslim menganggap bahwa dia adalah muslim. Walakinnahum yanshuruna syarr, akan tetapi ternyata mereka memiliki pemikiran yang sesat, pemikiran syirki atau kesyirikan ataupun kekufuran, yaitu walakin yanshurun asyarr, sehingga mereka bisa menyebarkan kejelekan di antara kaum muslimin. Wahum khadamul kufar, pada dasarnya mereka itu adalah alat orang-orang kafir, para pembantu orang-orang kafir, loyalnya terhadap orang kafir. Fi kulli zamanin wa makan. Jadi orang-orang munafik ini pada setiap waktu dan tempat, ya, mereka akan membantu orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Walabudda min jihad al-kuffar min al-kharij wa jihad al-munafiqin min ad-dakhil. Maka kata Syekh, harus ada dua jihad ini. Dari dalam terhadap orang kafir, dari luar dari dalam terhadap orang munafik, dari luar terhadap orang kafir. Hatta yantasiru al-Islam wa yanqami ahli syarr, sampai Islam itu menjadi kuat, tertolong, dan bisa menghancurkan ahli syarr dari kalangan orang kafir dan juga orang munafik. Nah, kemudian fajtahiduna fi iqamati dini musta'inina bihi rafi'ina muzilina bidhalik ma qadara min as-sayiat dafi'ina bidhalik ma qad khaf min athari dhalik. Tentunya mereka, orang-orang yang beriman, berjihad dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, memohon pertolongan kepada Allah, agar rafi'in muzilin bidarik, menghilangkan dari berbagai macam bentuk kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kejelekan, ataupun juga nanti asar-asar dari kejelekan tersebut. Nah, jadi fala yaqulun 'anil kufri wan nifaq, jangan sampai mengatakan hada syai'un muqaddar, qadallah, ini sudah ditetapkan. Kekufuran di mana-mana, kami terjatuh kepada kemaksiatan, kekufuran, ini sudah takdir. Ya, jadi jangan sampai mengatakan demikian. Lalu wa naqul, yang tentunya harus kita katakan, Allahu qadar, qadar wa amarana an nujahid al-kuffar ma'anu qadar al-kufr wa syirk wal ma'asi wa nifaq. Jadi Allah memang menetapkan demikian, adanya kekufuran, adanya kesyirikan. Namun Allah memerintahkan kita untuk berjihad, untuk melawan berbagai macam bentuk kekufuran, sekalipun kekufuran itu ada nanti, kesyirikan, kemaksiatan, kenifakan, itu ada, sudah ditetapkan. Hanya saja kita harus berjuang, berupaya keras untuk melawannya, dengan kita belajar, beramal soleh, itu termasuk apa? Termasuk takdir juga. Ya, bukan berarti kita biarin aja. Saya sudah nggak bisa hafal Quran lagi, tidak bisa membaca kitab, tidak, tapi tidak ada usaha. Berarti sama saja dia seolah-olah ini sudah takdir. Nah, jangan seperti itu. Tetap kita berupaya keras. Ya. Apakah dengan diam tiba-tiba dihafal 30 juz? Tiduran, makan, tidur, makan, tidur. Tidak. Ya. Apakah dia dengan diam ternyata dia mendapatkan surga yang tertinggi? Surga yang mulia di sisi Allah. Tidak, tetap ada perjuangan, ada usaha, ada upaya. Nah, karena itu juga termasuk apa? Takdir. Nah. Wala naskut anha. Jadi wa ma hada amarna an nudafi hada al asya wa an nuqawim. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melawannya. Ya. Mengcovernya dari berbagai macam apa tadi? Kejelekan, kesyirikan, kekufuran, kenifakan, kemalasan dan sebagainya dari sifat-sifat yang sayiat, yang jelek. Wala naskut anha, jangan sampai cuma diem aja. Ya, diem di rumah. Nanti juga hilang sendiri. Nanti juga bisa teratasi. Ya dan billah. Hada qadaru fa hada hujjah ahlul batil. Tentunya yang demikian sama saja seperti hujjahnya, dalilnya orang-orang ahlul batil. Ya. Kemudian kama yazul insan al-ju' al-hadir bil-akal wa yadfa' bihi al-ju' al-mustaqbal. Seperti orang, bagaimana caranya dia bisa hilang lapar, rasa lapar dia? Tentunya dengan apa? Dengan mencari makan. Apa dengan dia diam aja? Ya. Dia udah lapar, tapi tidak makan. Nanti juga kenyang sendiri. Apakah demikian? Ini adalah contoh yang diberikan oleh Syekh. Ya. Jadi al-mithal al-awwal yang dzakara Allah Ta'ala, فَنَحْنُ نُدَافِعَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُقَدَّرًا وَلَا نَسْتَسْلِمْ لَهُ. Kita berupaya untuk melawan, berjuang, menghadapi bentuk kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, sekalipun itu sudah ditakdirkan, bukan berarti nastaslim lahu. Bukan berarti kita menyerah, pasrah. Tidak. Kama annana nudafi al-faqr wal-ju. Sebagaimana juga kita berjuang dari bentuk kefakiran, kemiskinan. Wal-ju, rasa lapar. Wadzama, rasa haus. Apakah diam aja? Haus, gak usah minum. Nanti juga hilang rasa hausnya. Iya dan ini. Tentunya dengan bil akal washar, dengan makan akan hilang rasa laparnya. Kemudian dengan minum air akan hilang rasa hausnya. Wala nahtaj bil qadar, jangan sampai berhujah dengan takdir. Kemudian apa? Dengan dia, dengan kita dan majlis wa nastaslim, duduk saja, tidak ada usaha, tidak ada upaya, pasrah. Fadimadza la yahtaj haula bil qadar. Lalu kenapa mereka juga tidak berhujah demikian? Harusnya demikian. Kalau lapar, haus, itu kan sudah takdir. Nanti juga kenyang sendiri. Nah, tapi ketika dia melakukan suatu kejelekan, kemungkaran, kesyirikan, lau syaa'allah ma asyrakna. Kalau misalkan Allah menghendaki, tentunya kami tidak akan berbuat kesyirikan. Ini sama saja dia menganggap itu sudah takdir. Memang sudah ditetapkan, ada ketetapan. Cuman tetap harus berjuang, berupaya untuk menghilangkan. Sama seperti orang ketika dia kelaparan ataupun kehausan, itu dengan makan ataupun minum. Nah, bukan duduk-duduk ataupun pasrah diam saja, tidak ngapa-ngapain. Nah, falimada la yahtajaha ula bil qadar ala tarki ta'am wasyarab. Lalu kenapa ketika mereka lapar ataupun haus, tidak mereka tidak meninggalkan makan dan minum? Mereka justru butuh dengan hal tersebut. Fahum bi fitratihim ya'kuluna syrabuna yatlubuna rizq. Tentunya dengan fitrah mereka tetap akan berupaya untuk mencari makan, mencari minum, mencari rezeki. Wala yaqulun hadha qadar. Bukan yang mereka katakan ini takdir. Falimadza yahtajuna bil qadar fi nahiyah wa yatrukunahu fi nahiyatin ukhra. Dia ingin berhujah di satu sisi, ya, ketika dia berbuat maksiat, berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, hujahnya apa? Ini sudah takdir. Tapi ketika dia makan dan minum, dia tidak mengatakan ini takdir. Tetap dia berupaya. Nah, jadi fal qadar idan laisa hujjah lana fi tarki mudhafati syur. Jadi takdir bukan berarti hujah bagi kita untuk meninggalkan, ya, hujah bagi kita untuk apa? Membiarkan kejelekan yang ada. Tapi harus terus berupaya untuk melawannya, menghilangkannya. Wa fakama nudafi alju wal atas. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa lapar dan haus? Nah, wa kadzalika nudafi al kufar wal munafiqin wal musyrikin wal asa. Demikian pula kita juga harus bisa berjuang untuk menghilangkan, ya, ataupun juga memusnahkan dari bentuk-bentuk kekufuran ataupun orang kafir, wal munafik wal musyrikin, dan juga al-usul, orang yang berbuat maksiat. Nah, karena ini juga termasuk, ya, berupaya untuk melawannya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan demikian. Nah, baik. Kemudian nanti ada contoh yang lain. Wa kadzalika ida'an awanil bard dafa'u bil libas. Seperti ketika musim dingin, ya, tentunya butuh terhadap pakaian yang tebal, jaket, selimut yang tebal. Ya. Ini kan contoh. Ketika di situ ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepadanya, tentunya dia ada diva, ada cara untuk mencegahnya, untuk membentenginya. Nah, ini kan termasuk apa? Upaya, tidak hanya bersandar dengan, ah ini sudah takdir, sudah biarin kedinginan, wah kedinginan. Ya. Dengan 0 derajat, dia tidak memiliki pakaian yang tebal, hanya kaos yang tipis. Apakah kuat? Mampu? Tidak akan mampu. Justru dia akan berupaya mencari untuk menghangatkan badannya. Apakah dengan pakaiannya yang dia cari, ataupun dengan membuat api unggun dan sebagainya. Ini upaya agar bisa membentengi dari berbagai macam ad-dharar yang ada pada dirinya. Nah, seperti hal yang lainnya, ya Rasulullah raita adwiyatan natadawa biha waraqan nastarqi biha wa tuqan nattaqi biha hal taruddu min qadarillahi syai'an faqala hiya min qadarillah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bahwasanya kita mengkonsumsi obat ketika kita sakit, kemudian juga kita melakukan ruqyah dan juga melakukan penjagaan dari sesuatu yang bisa memudaratkan kita, apakah ini termasuk ya, menolak takdir? Tentu kata saya tidak, justru ini adalah min qadarillah, ini termasuk takdir juga. Nah, jadi upaya untuk kita melawan ya, dari rasa haus, lapar, ataupun rasa dingin, ataupun sakit, ya, itu upaya-upaya tersebut bukan termasuk menolak takdir. Ya, jangan sampai kita pasrah, sudah ini sudah takdir. Kita tidak bisa membaca Al-Quran, sudah takdir. Kita tidak bisa sholat, sudah takdir. Nah, berarti sama seperti orang-orang kafir atau orang musyrikin yang mereka melakukan hal demikian karena sudah takdir. Kalau ingin menginginkan kebaikan pada kita, tentunya kita akan melakukan kebaikan. Nah, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berhujah dengan takdir ketika kita mendapatkan suatu kejelekan. Kita tetap berupaya kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan melakukan upaya-upaya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu qadar subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.